Oh, wis diantepne aja ning dinengdi. Kaya dene lintang ing wanci wengi tak padangi atimu. Matur nuwun. Okay. Ya kuwi ya sing tak butuhke. Aku bisa anduweni marang sang Yasu Lakshmi. Yo. kenal apa sifatmu saiki wis beto. Kowe ninggalke aku manteng ke wong liyo. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna. Ayo lumoteng pinggir sakara. Sesek neng jero dada pancen larake. Ara kepiye maneh kowe wong randuwe. Aja silak batinmu marang Tresnomu. Siko, ayo mas. Apa iki satanane takdirku sing jawabke liramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku kemas rungokno nangisku. Beci koe lungo saka uripku. Paribasan rangge kowe teko kowe loro marang tresno. Kowe teko gawe loro marang terus. sang rangge lintang engang koso kowe teko kawe loro marang tresno. Rangku Jebulane pungkasane babar bisa. Syukur, ya syukur. Sane babar pisah. Sagita. Asole. Icik icik. Asole. Terima kasih. konek-konek jogo di sepurane aku akan luputi. Aku mengene anane sayang mong wong biasa sing lagi berjuang ngadepi kahanan hati sing sering kelaran bolak-balik mong tinggo dolanan. Terima kasih. jagonan aku lah ya. Oke. Aku tulus. Aku iya. Kepengin turuning dadamu. Mbok alus rambutku. Anggone bebrayan. yen nganggo rambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Bekakae ombak pinggul digoyang-goyang, sajak disengojo mancing-mancing saweran. Yen sing melu joget wis mendem banyu setan, kadang colak-colek sabar ora cemburuan, centan sasujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Thank you. Terima kasih. Thank you.